Dulu torang dua pernah baku sayang, siapa sekarang sayang rupa gak nemu injang. Apa mungkin karena kenapa sakit hati sampai bilang kita orang paling gana benci. Dulu torang dua pernah baku sayang, siapa sekarang sayang rupa gak nemu injang. Apa mungkin karena kenapa sakit hati sampai bilang kita orang paling gana benci. Yes, I do.